selamat tinggal, kekasih selamat tinggal. Aku kan pergi untuk waktu yang cukup lama. Selalu di hatiku, cintamu dimanapun aku berada. Selalu di hati, dalam setiap langkah-langkahku. Biar jarak memisahkan, namun asmaramu tetap milikku. Walau terpisah lautan, bayangan dirimu kan selalu hadir dalam mimpiku. Ucapkanlah setiap langkah.